Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita dari kitab Tartil ini. Sampai pada na'am bab mad, ya, panjang. Tanda panjangnya huruf itu ada beberapa. Nah, di antaranya adalah yang antum lihat di gambar itu adalah tanda panjang untuk 4 sampai 5 harokat saja. Adapun 2 harokat tidak seperti itu. Nah, hanya panjang 4 sampai 5 harokat maka tandanya seperti itu. Kalau anda mendapati tanda seperti itu yang ada di gambar, maka bacaan hurufnya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5, pilih salah satu dari keduanya. Naam, baik itu terpisah dari hamzah setelahnya ataukah gabung dengan hamzah dalam satu kata seperti la a'budu, atau melihat terpisah dengan hamzah setelahnya, ya kan, ataupun gabung dalam satu kata ulaika. Nah, panjangnya gabung dengan apa? Hamzah dalam satu kata. Sama saja. Boleh 4, boleh 5. Nah, masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri. Kalau la'abudu sudah kita ketahui kemarin, nama matnya mat jaiz munfasil namanya, ya kan? Kalau yang kedua namanya apa? Nah, itu mat wajib mutasil. Karena nyambung hamzah sama huruf matnya itu, huruf lamnya itu nyambung satu kata. Kemudian yang kedua kata beliau, huruf wawu yang ada sukunnya dianggap apa? Tidak ada. Apa maksudnya? Dianggap tidak di ba, tidak dibaca. Wawunya enggak usah dibaca. Berarti pada hukum asal wawu dipanjang, dibaca panjang 2 harokat enggak dibaca, ya. Nah, pada asalnya wawu dibaca panjang 2 harokat, tapi wawu yang seperti ini naam tidak dianggap naam dalam bacaan. Jadi langsung baca aja ulaika tanpa memanjangkan ulaika. Kita baca la a'budu. Ulaika. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Wa ulaika humul muflihun. Barusan anak wa ulaika 4 harokat. Nah, kalau mau 5 labas, coba diulangi. Wa ulaika humul muflihun. Ayo. Wa ulaika humul muflihun. Ya, beda kan? Ada 4, ada 5. Lanjut. Tafadhol. Kami ala atharihim yuhra'un. Yuk. Wasalamun alal mursalin. Afwan, yang wasalamun panjangnya 2 harokat aja. Wasalamun alal wasalamun alal mursalin. Yuk. Wassalamun alal mursalin. Anya ala. Nah, ulangi. Yuk. Ulaika ala huda. Yeah. La a'budu ma ta'budun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil. Ra'nya tebal. Alam naj'alil arda mihada. Ulangi. Aminnya dulu. Ya semua. Alam naj'alil arda mihada. Bihadzal haditsi asafa. Cukup. Sampai di sini kita belajar ain dulu kayaknya. Mempelajari huruf ain tidak semua orang mudah. Namun Allah akan memberikan kemudahan bagi yang berusaha. Ain posisi keluarnya adalah atau tempat keluarnya adalah wasatul halq. Ya, ini tengah tenggorokan. Di mana tepatnya pada antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan, yang di situ ada lisanul mizmar. Apa itu lisanul mizmar? Daging yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam bentuk geraji, mereng seperti ini. Nah, merengnya ke sana ya, atau begini. Ya, di situ akan terjadi pergerakan daging tersebut yang dinamakan lisanul mizmar ketika awal kali mengucapkan huruf A, itu dagingnya gerak. Aslinya gini, A, gerak ke depan. A. Dan perhatian yang terfokus pada huruf Ain harus ada tekanan lebih daripada huruf H. Sehingga nanti gerakan lisanul mizmar ketika Ain lebih kencang ke depannya. A. A. Lebih menekan. Kalau ha cuma gini tuh, ha ha ha. Tapi kalau a gini, a. Jadi antum semua mengusahakan untuk ditekan ainya. Tidak seperti biasanya, a a a a. Al alamin, al alamin. Kurang nekan. Coba a, coba. Coba. Kurang a. Tidak masuk hidung. A. I. Kurang ditekan. I. I. U. Kurang. U. Tekan dulu. U. Coba. A. U. Bukan A. U. A. U. Loh. A. Coba. Tekan. A. I. Masih ditekan, i. Ditekan kayak tadi, a. Coba a, a. Bukan a, tapi alirkan. Sifat rokhawahnya diberi. Di awal kali antum tertahan, a. Tapi setelah itu dialirkan, a, a, a. Coba. Itu langsung berhenti. A, a. A, a. A, a. Coba antum kayaknya kurang berusaha. Coba usahakan ditekan. A, a, a, a. Terus a. Lagi a. Sampai a, a. Lagi a. I, I. U. U. A, a. A, a. A, a. Itu kurang. A, a. Coba. A, a, a, a. Gimana ya? Antum rasanya gimana rasanya? Ketika mengucapkan huruf ain, di sini ada kerasa nekan enggak? Bergerak. Coba pegang. A, a, a, a, a, a, a, a, Coba a. La a'budu. La a'budu. A'budu. A'budu. A. A. Amiltum. Amiltum. Kurang tekan. Amiltum. Amiltum. Jangan pakai hidung loh ya, coba hitung. Tutup, tutup hidungnya. Amiltum. Amiltum. Amiltum. Amiltum. Nah, Zen, sudah. Sekarang a a. Iya, a dulu. A a. Masuk ya. A a. A a. A a. Langsung ngalir. A a. A a. A a. A a. Yang lain ya. Itu perbedaannya jauh. Karena apa? Penekanannya harus nampak. Harus nampak. Coba, Ami. Nah, ini sudah lumayan, cuman dialirkan lagi setelahnya. Setelah itu masuk a. Nah, lanjut, coba. Antum jamaah bukan? Orang Arab. Nah, orang Arab biasanya. Naam, gitu kan? Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tahu bahwa yang fasih demikian. Hatta Arab pasaran, tetap mereka berusaha untuk ainnya itu tidak seperti biasa. Cuman orang-orang yang belum belajar biasanya terlalu mengabaikan dan meremehkan yang namanya ain fasih. Coba a, i, i, u, u. Nah, berusaha. La a'budu. Kurang. A. A'budu. Labas, berarti antum butuh latihan yang sifatnya terus menerus, gak hanya di pelajaran. Mungkin antum ada waktu kosong di rumah, boleh antum sambil menekan huruf ain, ain, a, i, u, ba, a. Itu sampai lancar kayak gitu baru bisa. Kalau belum, belum dikatakan bisa lulus ainnya. Nah, karena apa? Antum nanti akan membaca Al-Quran. Sementara sebagaimana dikatakan oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, yang diriwayatkan oleh beliau dari salaf-salafnya, yang riwayat Hafiz an Asim, itu ainnya itu seperti ain fasih yang kita dengarkan tadi barusan. A harus seperti itu. Kalau enggak a atau a biasa a, maka tidak sesuai yang dinukilkan dari salaf. Nah, kita berusaha untuk mengikuti. A, i, u, coba. A. A. Nah, tapi antum sekarang ke hidungnya ditutup coba. A. Sampai keluar dari hidung. A. Caranya bagaimana? Antum buka mulutnya. A. A. Nah, sudah mulai keluar tuh kan? Semakin buka mulutnya semakin keluar dari hidung. A, coba. Ah, sih. Sudah mulai. Ai. Ru. Itu masih masuk hidung ru-nya. Ya. Ru. Bagaimana supaya tidak masuk hidung ru-nya? Ininya maju. Ru. Ru. Ah, harus gitu. Kalau gitu nanti masuk hidung. Yang Ami tadi siapa? Ami siapa? Hah? Ami Sairi sama-sama tuh. Nah, ini harus banyak latihan lagi untuk menekannya. Berusaha menekan terus. Nanti kita baca ayat biar gampang. Yuhra'un, bukan yuhra'un. La a'budu, tapi la a'budu. Antum latihan terus, berusaha pengin bisa. Coba sambil latihan terus. Kasih waktu 1 menit. Nah. Kalau udah bilang a sudah. Nah, tafadhal coba baca. A. A. Buka lagi. A. A. I. I. U. Lumayan. A. Ya, I. I. I. Naam. U. U. U. U. U. U. Ada yang dengerin? U. U. Naam. Lumayan. Lagi. A. A. Naam. A. A. I. I. I. I. U. Perlu ada waktu berikutnya ya di kafe. Labas, kita lanjutkan. Min awliya. Yuk. Min awliya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Sekarang ayat yang panjang agak antum bisa mengambil nafas, caranya adalah menarik nafas dari hidung kemudian disimpan ke lambung ya sini, bukan disimpan di dada. Kalau disimpan di dada mudah habis, cepat habis, cepat habis, cepat tersengal, cepat tersendat. Nah, nggak kuat gini, misalkan gini, ini cepat habis. Tapi kalau kita dari lambung, sebagaimana kita bicara, sebagaimana kita menangis, ya itu dari lambung semua itu. Sebagaimana anak bayi menangis, itu dari lambung. Sebagaimana orang berenang, itu dari lambung, bukan dari sini. Sampai keras, kencang perutnya. Sebagaimana orang mau dipukul perutnya, siapkan perutnya kan, dikencangkan perutnya dengan angin yang kita ambil dari hidung, disimpan di perut, itulah nafas yang terkuat. Siap-siap ya. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. La ilaha. Ada yang menyambung nafas. Dan ini wallahualam apakah benar ada sebuah kayak perlombaan gitu mencuri nafas. Dan itu tidak dibenarkan kalau dimenangkan. Perlombaan panjang-panjangan nafas. Membaca ayat satu surat sekaligus satu nafas. Atau setengah halaman. Wallahualam itu ada apa enggak benernya. Yang jelas kalaupun ada lalu dia mencuri nafas, ya enggak dibenarkan. Maka nafas yang asli adalah nafas yang dalam sekali ayat dibaca bisa, atau sekali bacaan dia bisa. Dan ini sebenarnya bukan titik utama dalam membaca Al-Quran. Titik utama dalam membaca Al-Quran adalah memaknai dan mentadabburi ayat. Kemudian merenungi dan memperbaiki makhrajnya sebelum itu. Ya. Misalkan kita berhenti di la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Di dalam konteks ayatnya pas tidak berhenti di situ. Kalau misalkan di Al-Quran itu lanjutnya sudah sampai ada huruf tanda jim kecil, enggak apa-apa berhenti di situ. Dan kita usahakan nafasnya untuk biar kuat. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah. Kayak gini ya. Sepertinya kurang tepat. Misalkan berhenti di la ilaha ula ya. Tapi kalau terpaksa, ada namanya waqaf ittirori. Waqaf berhenti karena sebab. Ini namanya waqaf ittirori. Ulama membaginya menjadi dua. waqaf ittirari, berhenti karena ittirar, dan waqaf ikhtiyari. Ada juga mereka membagi waqaf ikhtibari. Waqaf ittirari adalah waqaf berhenti karena sebab, itu aja. Waqaf berhenti karena sebab. Mereka menyebutkan beberapa sebab, antara lain tidak kuat nafasnya sehingga enggak sengaja. Yang pertama waqaf ittirari. Apa itu waqaf ittirari? Waqaf berhenti karena sebab. Mereka menyebutkan sebabnya antara lain tidak kuat nafas. Dan di antaranya juga sebabnya adalah bersin. Bersin. Di antara sebab waqaf ittirari adalah bersin. Tapi dengan niat meneruskan bacaan, ya. Ketika berhenti, kita ada niat meneruskan bacaan. Bukan kita berhenti sengaja. Tapi waqafnya di sini adalah waqaf yang berhenti dikarenakan sebab dan ingin meneruskan bacaannya. Bukan berhenti kemudian keluar pergi kemana. Enggak. Baca Quran. Aduh, kok tersendat ini. Gak kuat nafasnya. Atau berhenti karena bersin. Atau berhenti karena batuk. Nah, batuk juga bisa sebab. Ya, dari sebelumnya. Apabila berhentinya pas di tempat yang sesuai, maka enggak usah lanjut lagi. Tapi kalau berhenti di ayat yang enggak pas, nanti pas atau tidak pasnya harus lihat artinya dulu. Maka harus dari kata sebelumnya yang pas juga. Nah. Di antara sebabnya adalah batuk, kemudian lupa. Lupa ayatnya. Dan masih banyak lagi. Dan lain-lain. Waqaf ini berhenti boleh di akhir kata manapun secara mutlak. Boleh berhenti, hukumnya adalah boleh berhenti di kata ayat, di ayat manapun, di tengah, di akhir, di tengah. Nah, di tengah ayat berhenti karena sebab-sebab tadi boleh. Karena hukumnya terpaksa. Hukumnya apa? Terpaksa. Bukan sengaja. Kemudian yang kedua waqaf apa? Berhenti di kayak tadi misalkan kita dari awal sudah niatan. Ana mau berhenti di sini. Kenapa antum berhenti di situ? Anda mungkin perkiraannya enggak kuat, enggak apa-apa. Itu namanya yang kedua adalah waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari. Yaitu berhenti dengan sengaja. Berhenti dengan sengaja. Waqaf ikhtiyari. Namanya waqaf ikhtiyari. Berhenti dengan sengaja. Terserah dia mau memilih berhenti di mana, dari awal sudah berniat. Saya membaca ayat ini panjang sekali ya. Wah, coba saya mau baca sampai sini. Karena kemampuan saya sampai sini. Tapi dilihat berhentinya kita ini di tempat ayat yang sesuai dengan maknanya atau enggak, atau justru malah berbahaya. Ada yang berhenti berbahaya sampai pada puncak kufur misalkan. Ada berhenti di ucapan ayat yang kalau berhenti di situ menafikan tauhid. Atau justru mengikrarkan syirik. Bisa. Nah, berbahaya. Makanya, paling tidak, di samping Al-Quran kita baca, ada Quran terjemahan. Nah, untuk bisa melihat berhenti dan bacaan kita di mana. Kalau nggak tahu, boleh tanya ke orang lain yang tahu ya. Benar nggak saya wakaf di sini? Apa maksudnya sini? Itu aja. Kalau ikhtibari, biasanya membuat ujian. Ujian, buat ujian anak-anak misalnya, ujian. Itu boleh juga. Ya akhi, antum baca ini. Fa innal jannata. Berhenti di sini. Fa innal jannah. Anak itu baca. Fa innal jannah. Salah, yang benar seperti ini, misalkan. Itu namanya waqaf ujian, ikhtibari. Nah. dan pada asalnya pembagiannya dua. Namun di sana ada wakaf yang dibolehkan juga di saat kita ingin menguji anak atau menguji teman atau menguji orang. Dan ini diperbolehkan. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya. Setelah kita menyelesaikan tentang mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil, kita masuk kepada halaman berikutnya. Kata beliau, setiap bacaan yang menghadap mim dan nun bertasdid, maka suara ditekan. Suaranya apa? Ditekan. Ditahan dua harokat. Ditahan itu agak lama sedikit. Nah, ditahan. Tidak langsung mengucapkan kalimat setelahnya, tapi ditahan dulu. Berhenti di tengah, ditahan. Dan berdengung, masuk hidung. Berdengung itu maksudnya dia memasukkan suara ke hidung. Itu namanya berdengung. Memasukkan suara kemana? Ke hidung. Ya. Coba kita lihat ada mim dan nun yang bertasdid. Asal katanya adalah in sama na. Nah, in dan na. Sebenarnya inna itu adalah satu kesatuan huruf yang di dalam lugah dikatakan sebagai huruf naam taukid, huruf penekanan. Huruf penekanan yang seseorang apabila mengucapkan ini berarti benar-benar dan sungguh-sungguh. Antum cuman bilang misalkan gini, Muhammadin fil masjid. Muhammad ada di masjid, bisa jadi bohong. Benar kamu Muhammad di masjid? Ya Allah, inna Muhammadan fil masjid. Sungguh benar-benar Muhammad ada di masjid sekarang juga. Dan antum lihat yakin gitu. Maka inna adalah faedahnya dalam lugah lit taukid. Nah, dalam ilmu tajwid itu inna diharuskan untuk menahan bacaan. Enggak boleh istilahnya keburu. Keburu. Inna inna inna inna enggak. Inna ma'al usri yusra. Tahan dulu. Kata beliau apa? Suara ditekan. In ditekan, ditahan. In dua harokat dan berdengung. In ya kan? Inna yuk. Inna ditekan. Inna yuk. Inna tanpa memanjangkan. In tapi inna yuk. Inna ana. Anna. Anna. Ama. Amma. Innahu. Bukan in tapi innahu. Innahu. Innaha. Bedanya satu yang sebelumnya dan yang setelahnya adalah kalau innahu pendek, innahu coba, innahu. Nah, yang setelahnya panjang, innaha, innaha. Nah, kan. Ummuhu, ummuha. Ana baca dulu ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa inna ilayhi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Barak. Mabar. Lanjutannya. Panjangnya dua harokat. Fa ummuhu dua harokat. Coba. Yuk. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Yuk. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Antum perhatikan. Suara sempat antum ikut enggak yang kemarin? Enggak ikut ya. Anda sempat nyampaikan yang kemarin itu tentang kecepatan bacaan itu tidak bisa dicampurkan dengan satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Ya kan? Mungkin contohnya ini. Antum dengarkan ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Loh, ini yang pertama tadi pelan, yang sekarang cepat. Maka tidak bisa dicampur. Lalu bagaimana? Kita ambil yang pelan misalkan, ya berarti pelan semua. Bacanya pelan-pelan, ya berarti pelan semua. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Coba ulangi. Yuk. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Yuk. Anna sababna al-ma'a sabba. Coba latihan sin. Sa sa. Sa. Itu ujungnya di sini. Tanggal di sini, Pak. Sa. Sa. Coba sya sekarang. Sh. Kalau shin itu di tengah lidah ya. Sh. Tapi kalau sin nempelnya ke pangkal gigi seri bawah. Jadi nanti suaranya beda. Sa. Sa. Coba. Sa. Sa sha sha sa. Sasha, sasa, sasha, ya kan, beda kan? Nah, sekarang kita berusaha untuk menyesuaikan makhrajnya huruf sin. Uqsimu bil khunnas. Tidak apa-apa, tidak usah malu, coba. Fala. Sasisu. Coba. Coba gitu dulu. Antum coba lidahnya keluarkan. Enggak ada cacat kan? Enggak ada kan? Ada yang lidahnya memang pendek. Maka kalau yang sudah seperti itu, ana enggak maksa. Biarin sudah. Karena sudah Allah ciptakan, qadarullah lidahnya pendek. Nah. Tapi kalau yang masih normal, itu paling tidak dia berusaha untuk menyesuaikan. Assa, coba. Assa. Assa. Assi. Assi. Sasisu. Sasisu. Coba antum gini. Ah. Udah, sekarang ujungnya ana pengen lihat antum menempelkan dulu ke pangkal gigi di bawah. Di dalam, yang dalam. Yang ini loh. Ya, gitu. Nah, coba lihat. Sudah. Sa. Ininya enggak usah. Enggak usah gini. Enggak usah. Nah. Anda lihat enggak? Lidahnya Anda lihat nih. Coba kayak gitu coba. Anda bisa lihat Anda enggak nih? Kelihatan kan? Nah. Usahakan kalau sudah nempel langsung mengucapkan, jangan sampai sa. Tapi gini. Ujungnya tok. Sa. Gitu ya, coba. kurang ke bawah. Ya, zen. Itu udah mulai bisa. Coba. Sasisu, coba. Nah, zen. Sudah mulai hilang namanya. Punggung lidah itu memang fitnah bagi sin. Ujian bagi yang mengucapkan huruf sin adalah punggung lidah. Ini antum lihat ya, anak-anak kasih tahu. Ujung. Runcing. Punggung. Tengah. Pangkal. Itu semua ada hurufnya. Siapa yang menempatkan sesuai dengan makhraj dan bimbingannya ulam ahli tajwid, pasti dia pas. Tanpa menambahi, tanpa menghiasi dengan apa? Perasaan, enggak. Tapi memang benar-benar sesuai dengan ilmu tajwid. Pasti dia akan benar. Sa. Oh, anak pengen lebih bagus lagi. Sa. Enggak bisa. Orang Arab demikian ya. Mereka sebenarnya itu enggak usah belajar tajwid bisa. Cuman karena ilmu tajwid ini penting untuk orang non-Arab, ajam, maka mereka meletakkan ilmu tajwid. Dahulu enggak ada. Mereka sudah talaqqi musyafahatan qira'atan ma'a syaikhihi gitu toh. Sampai di masa yang butuh tajwid, maka ada yang membukukan bahwa dari hukum bacaan ini ada bab tersendiri namanya bab mat. Dari hukum bacaan yang ini ada bab tersendiri namanya bab nun sukun, ahkam nun sukun. Nah, mereka ngambil-ngambil itu. Mulai wallahu alam, yang pertama kali yang membuat itu adalah Al-Jazari, Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, tentang ilmu tajwid. Nah, di antara yang mereka letakkan adalah makharijul huruf. Alhamdulillah antum sudah mulai bisa. Ini lihat ya. Coba dibaca dulu. Fala uqsimu bil khunnas. Ayo semuanya. Fala uqsimu bil khunnas. Coba. Oh ya, sudah tinggal dua ya. Nah, ana baca aja. Nah. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Yang kita fokuskan dalam bab ini adalah innanya ya. Nah, semuanya berusaha, mumpung ada latihan di sini, adalah menahan suara di saat mengucapkan inna ya. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Nah, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.